Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala fi kitabih Hadil Arwah, وهذا باب عظيم على من 84 alinea kedua pertama dari atas dalam bab miftahul jannah, kunci surga. Yang pertama kunci surga adalah la ilaha illallah. Namun yang harus diketahui, kata Wahab Ibn Munabbih, bahwa la ilaha illallah itu kunci akan bisa membuka pintu kalau giginya lengkap. Demikian pula la ilaha illallah tidak mungkin bisa membuka surga dalam keadaan polos tanpa syarat, tanpa ibadah yang lain. Qala wa hadha babun 'azimun min anfa'i abwabil 'ilm. Dan ini adalah bab yang sangat besar, termasuk perkara yang paling bermanfaat di dalam bab ilmu. Wa huwa ma'rifatu mafatihil khair wasyarr, yaitu mengetahui kunci-kunci kebaikan dan kejelekan. Tadi sangat penting yang kita baca tadi sore tentang mafatih kullu syai, kunci segala bentuk ibadah. Salat kuncinya adalah bersuci. Haji kuncinya adalah ihram. Kebaikan kuncinya adalah dimulai dari kejujuran. Surga kuncinya adalah tauhid. Ilmu kuncinya adalah dimulai dari husnul su'al wa husnul islah. Dimulai dari atau dilihat kuncinya adalah pertanyaan yang baik dan mendengarkan dengan baik. Dan selanjutnya, wala yuwaffaq lima'rifatihi wa mura'atihi illa man 'azma hadhuhu wa tawfiquh. Dan tidak akan mungkin orang mendapatkan taufik untuk mengetahuinya atau untuk menjaganya kecuali orang yang besar bagiannya dari hidayah dan taufik. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala li kulli khairin wa syarrin miftahan wa baban yudkhalu minhu ilayh. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap kebaikan dan setiap kejelekan itu kunci dan pintu orang bisa masuk darinya. Kama ja'ala syirka wal kibr wal i'rad amma ba'athallahu bihi rasula. Sebagaimana Allah azza wa jalla menjadikan syirik, keangkuhan, sombongan, dan berpaling dari apa yang diutus oleh Allah pada rasulnya, wal ghaflata an dzikrihi, demikian pula kelalaian dari zikir, wal qiyam bihaqqihi miftahan linnar, dan juga kelalaian untuk mendirikan haknya Allah sebagai kunci neraka. Kunci neraka adalah syirik, kesombongan, berpaling dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, meninggalkan zikir dan tidak mau menegakkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci neraka. Wa kama ja'ala al-khamra miftah kulli 'ilm. Demikian pula Allah azza wa jalla menjadikan khamr sebagai kunci semua perbuatan dosa. Orang kalau sudah mabuk, membunuh, bunuh diri, memperkosa, mencuri, sudah tidak ada lagi. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan ummul khaba'ith. Khamr adalah ummul khaba'ith. Induk daripada segala bentuk perbuatan jelek. Orang kalau sudah mabuk na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawa wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Sesungguhnya khamr, sesungguhnya syaitan sangat berambisi untuk menanamkan permusuhan di antara kalian lewat khamr dan perjudian, dan untuk menghalangi kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini khamr. Ini faedah. Kalau Imam, kalau Utsman bin Affan mengatakan khamr adalah ummul khaba'ith, kalau Imam Ibn Qayyim mengibaratkan dengan ibarat lain bahwasanya al-khamr miftahu kulli syarr, khamr adalah kunci daripada segala kejahatan dan kejelekan. Itu khamr, alkohol. Wa ja'ala al-ghina miftah az-zina. Dan sebagaimana nyanyian juga sebagai kunci daripada zina. Apalagi nyanyian-nyanyian sekarang. Nyanyian pada asalnya sebenarnya syair. Tidak ada yang mengharamkannya. Syair. Cuma yang membuat orang kadang-kadang barakallahu fikum keasyikan adalah musiknya. Sudah gitu syairnya tentang wanita, kecantikan wanita, kesolehan wanita, tentang senyumnya, tentang pulang ke rumah, apa yang dinyanyikan tidak terdapat pada istrinya, akhirnya cerai. Nyanyi menyanjung wanita yang ada di hadapannya setinggi langit, pulang ke rumah melihat istrinya, la ilaha illallah, udah cerai aja. Itulah kehidupan para artis. Bagaimana rumah tangga mau tenang seperti itu? Al-ghina miftahu kulli miftahu zina, kunci daripada zina. Wa ja'ala itlaqan nazar fi suwari miftah at-talab wal 'ishq. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan itlaqan nazar, melepaskan pandangan kepada pemandangan-pemandangan yang menarik sebagai kunci daripada miftah at-talab, kunci untuk mencari, untuk mendapatkannya, ataupun keasyikan dengan sesuatu. Ketika orang melepaskan pandangan, maka akan ada keasyikan kepada yang dipandangnya. Entah itu barakallahu fikum kepada yang halal ataupun kepada yang haram. Dan yang terlarang adalah kepada yang haram. Coba orang kalau sudah terbiasa melepaskan pandangannya kepada Al-Quran, dia akan asyik dengan Al-Quran. Dia karena apa namanya melepaskan pandangannya kepada hadis, dia akan asyik dengan hadis. Tapi ketika dia sudah terbiasa melepaskan pandangannya, taruhlah kepada wanita yang haram, yang bukan istrinya, maka dia akan keasyikan dengan apa yang dipandangnya. Na'udzubillah. Fitnah. وجعل الكذب لا وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان. Dan Allah menjadikan malas dan inginnya rahah, inginnya bebas, perasaan ingin bebas sebagai kunci kerugian, khaibah, kerugian, dan hirman, tidak mendapatkan apa-apa. Pemalas. Ingin kaya tapi malas. ingin sukses tapi malas. Masih mending kalau cuma sekedar malas. Yang lebih penyakit lagi ketika melihat saudaranya sukses, iri hati dan hasad. Penyakit. Dianya sendiri malas. Tetapi ketika melihat saudaranya yang sukses, yang berhasil, iri. Ini adalah penyakit syaitan. Waja'ala al-ma'asiya miftah al-kufur. Dan Allah menjadikan maksiat sebagai kunci kufur, kekufuran. Waja'ala al-kadhiba miftah al-nifaq. Dan Allah menjadikan dusta sebagai kunci kemunafikan. Ayatul munafik 3. Tanda kalau orang itu adalah munafik ada 3. Di antaranya idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berdusta, kalau dia cerita dusta. Nah. Ini yang sangat berbahaya. Ja'ala al-kadziba miftah an-nifaq. Dusta adalah pintu kemunafikan. Hati-hati. Makanya barakallahu fikum, jaga pendengaranmu dan jaga lisan. Kafa bil mar'i isman atau kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika dia menceritakan, menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Saya dengar dari ustaz. Loh, buktinya dalilnya mana? Saya juga enggak tahu. Saya dengar dan dia enggak mungkin dusta setahu saya. Kadzabun, para pendusta. Komplotan, para pendusta. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, saya hanya mengingatkan kepada kalian satu. An taqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru. Kalian beribadah, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian sendirian, ketika kalian berdua, ketika kalian di keramaian maupun di saat kalian sendirian. Setelah itu tafakkal, gunakan akal kalian berpikir. Allah Azza wa Jalla mengajar kita seperti itu. Anta qumu lillah, ibadah kalian kepada Allah, summa tafakkal, kemudian berpikir. Jangan mau dijadikan akalmu barakallahu fikum hanya sebatas akal taklid. Saya dengar katanya, apa manfaatnya? Artinya akalmu dan otakmu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kecuali hanya sebatas otak dan akal anak kecil yang penting dikasih permen diam. Allah mengatakan antakumu lillah, tegakkan ibadah lillahi ta'ala. Ketika kamu di keramaian ataupun sendirian, setelah itu kamu berpikir. Pikir. Apakah jalan yang saya tempuh sudah benar? Apakah ibadah saya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah apa yang saya ucapkan bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apalagi ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim? Ataukah saya cuma ikut-ikutan dari kebanyakan orang? Tetap saja berpikir. Jangan mau menjadikan akal kita akal yang beku, akal yang kolot, yang hanya ikut-ikutan. Ditalkin barakallahu fikum, na'udzubillah, an taqumu lillahi madna wa furada thumma tatafakkaru. Kenapa kamu enggak begini? Saya dilarang oleh ustaz saya. Kenapa kamu berbuat begini? Boleh kata ustaz saya. Kenapa kamu enggak mau keluarga? Saya dilarang untuk haji. Mana akal? Apa gunanya Allah Azza wa Jalla melarang menciptakan akal kepada kamu? Ini persis saya orang stres. Suruh jalan-jalan. Suruh berhenti-berhenti. Allah mengatakan, "Tsumma tatafakkal." Beribadahlah kalian kepada Allah. Kemudian berpikir. Gunakan akal sehat kalian. Waja'ala syuhha wal hirsa miftah al-bukhli, dan Allah menjadikan syuh, as-syuhha dikatakan oleh para ulama maknanya adalah al-bukhl ma'a syiddatil hirs, itu syuh, bakhil rakus, bakhil rakus. Kalau pembagian dia orang paling pertama antri, tapi kalau ditarik infak dia orang pertama kali kabur. Syuh, bakhil ma'a syiddatil hirs, rakus yang luar biasa, dari sisi lain bakhil. Allah mengatakan wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terlindung dari sifat syuh, al-bukhl ma shiddatil hirs, bakhil dan rakus, maka dia akan beruntung. Dia akan selamat. Kata beliau, Allah menjadikan asy-syuhha wal hirs dan ambisi sebagai kunci daripada kebakhilan. Kalau orang sudah rakus, alamat bahwa dia orang bakhil. Qala wa qati'at ar-rahim, dan juga sebagai alamat atau kunci orang itu akan gampang memutuskan hubungan kerabat. Untuk apa saya mau menyambung keluarga? Toh kalau saya sudah menyambung keluarga, duit mulu dimintai. Duit mulu dimintai. Mereka juga meminta karena melihat kita mampu. Kalau kita tidak mampu, apa? Maaf. Tetapi artinya kata beliau, Allah menjadikan bakhil dan rakus ini adalah sebagai kunci. Orang akan gampang memutuskan hubungan kekeluargaan. Tidak akan peduli dengan keluarganya. Bahkan lebih senang ketika melihat saudaranya atau keluarganya sendiri sengsara, tertindas, terzalimi, daripada dia melihat saudaranya atau keluarganya sendiri bahagia. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Bakhil. Wa akhdhal mali min ghairi hillih, dan juga kunci orang itu akan gampang mengambil harta orang lain tanpa dengan cara yang halal. Enggak peduli. Wa ja'ala al-i'rama amma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam miftah kulli bid'atin wa dalalah. Dan Allah menjadikan berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul sebagai kunci kebid'ahan dan kesesatan. Kunci daripada bid'ah dan dalalah, kesesatan, adalah meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini patokan atau barometer kita menilai orang itu di atas kesesatan atau di atas bid'ah. Ketika dia meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ketika dia meninggalkan fatwa alim. Dan ini berbahaya. Menuduh dan menuding seseorang sesat karena menyelisih fatwa seorang ulama atau bahkan dua orang ulama, dan ini adalah merupakan keinginan thariqatu ahlil bidah. Kalau demikian cara yang benar, kalau cara seperti ini dibenarkan di dalam Islam, barakallahu fikum, berapa banyak kita akan mendapati fatwa dari Imam Syafi'i, fatwa dari Imam Ahmad, menyesatkan para pengikutnya Imam Syafi'i atau ulama-ulama pengikutnya mazhab Hambali. Berapa banyak fatwa mereka menyesatkan pengikutnya Imam Syafi'i karena mengikuti mazhab Hambali. Dan sehingga beliau mengatakan di sini, al-i'rab meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kunci kesesatan dan kebidaan. Ini prinsip, ini akidah. Dan dihafal dan diingat. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan kepada kita bahwa kunci seseorang terjerumus dalam kebidaan dan kesesatan ketika dia apa? Meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana ketika kita mendapati seorang fulan sesat, fulan bid'ah, karena dia menyelisih fatwanya alim fulan, menyelisih fatwa syekh fulan. Na'udzubillah. Berapa miliar kaum muslimin yang tersesat menurut orang yang seperti ini. Ujung-ujungnya adalah khawarij yang merasa bahwa tidak ada yang benar kecuali dia dan ulama yang dia ikuti. Ukuran sesat, ukuran bid'ah, kata beliau Imam Al-Qayyim, kalau orang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tunjukkan. Kau mengatakan bahwa fulan sesat, tunjukkan penyelisihan dia terhadap Sunnah Rasulullah SAW, dari pakaiannya, dari ucapannya, dari akhlak pergaulannya, dari apa, coba tunjukkan. Kalau itu tidak ada. Tetapi yang jelas dia mempunyai kesesatan karena dia mengatakan begini padahal Syekh fulan berkata begini. Na'udzubillah. Mengatakan, menuduh seseorang sesat hanya karena menyelisih fatwa ulama. Saya yakin yang namanya ulama tidak mungkin berfatwa kecuali dengan dalil. Itu kan keyakinan kamu. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apakah Allah pernah mewahyukan kepada anda atau kepada alim yang berfatwa bahwa dalil dia benar penempatannya? Namanya manusia, bisa salah, bisa benar. Makanya barakallahu fikum, hafal ini kaidah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan bahwasannya al-i'rad amma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam miftah kulli bid'atin wa dhalalah. Bahwa ukuran, batasan dan patokan seseorang dikatakan sesat atau bid'ah kalau dia menyelisihi tuntunan dan menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menyelisihi fatwa ulama. Kecuali kalau ada seorang ulama berfatwa misalnya la ilaha illallah adalah kunci surga, kalimat keislaman, kemudian ada orang yang menyelisihi, saya enggak sependapat, saya baru enggak mengikuti. Ini bukan lagi menyelisihi fatwa, tapi menyelisihi apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran yang berbicara la ilaha illallah sebagai kalimat Islam. Tetapi yang namanya fatwa artinya dalam batas ijtihadiyah. Ini barakallahu fikum kaidah yang sangat penting, yang barakallahu fikum kalau antum mengingatnya, insyaallah antum akan lapang dada. Kita akan merasakan lapang dada dan kita akan merasakan mempunyai hujjah yang kuat. Apa faedah sesat dan bid'ah menurut kalian? Kata Imam Ibnu Qayyim, bid'ah dan sesat kalau menyelisih Sunnah Rasulullah, menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan penyebabnya. Dia membela fulan, enggak, bukan itu masalahnya. Tunjukkan penyimpangan dia dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cenderung, enggak, bukan cenderung. Saya minta apa penyelisihan dia terhadap Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyelisih fatwa, enggak, tunjukkan. Apa penyimpangan dia dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia pakai sholat pakai celana pendek? Ataukah dia puasa? Dia berkeyakinan di siang Ramadan boleh makan? Ataukah dia sholat tanpa kerudung istrinya? Ataukah dia sholat tanpa baju? Atau mungkin jubahnya musbil? Atau apa coba? Tunjukkan. Wah, itu semua ilmu. Berarti kamu yang sesat. Sadaqa Rasulullah, man qala li akhihi al-muslimu ma laysa fihi har 'alayhi. Barang siapa yang menuduhkan sesuatu kepada saudaranya muslim yang ternyata tidak terdapat pada dirinya, maka akan kembali kepada sang penuduh. Na'udzubillah. Ini faedah dari Al-Imam Al-Qayyim. Bahwasanya niftah kulli bid'atin wa dalalah al-i'rad amma ja'a bihi ar-rasul qa'idah. Wa hadhihi al-umur la yasduqu biha illa kullu man lahu basiratun sahihah la yusaddiq biha. Dan perkara-perkara ini semua tidak akan mungkin mempercayainya. Lihat, semua kunci-kunci ini semuanya tidak akan mungkin orang percaya kecuali kalau memang orang memiliki pandangan yang benar, memiliki fitrah yang normal, yang sehat, tidak ada di dalam hatinya fitrah fanatik, ta'assub, asabiyah. Wa aqlin man lahu basiratun wa aqlun ya'rifu bihi ma fi nafsihi wa ma fil wujud min al-khair wasyarr. Dan juga tidak akan mungkin mempercayainya kecuali orang yang memiliki akal, yang dia bisa mengetahui dengan akal tersebut mana kebaikan dan mana kejelekan di wujud ini. Fayambaghi lil'abdi an ya'tani kullal i'tina'i bi ma'rifatil mafatih. Maka hendaknya, sepantasnya, seyogianya bagi seorang hamba untuk memperhatikan dan untuk memfokuskan diri dengan perkara-perkara ma'rifatil mafatih, mengenal, untuk mengenal kunci-kunci hidayah maupun kunci-kunci kesesatan. Karena dengan ini akan terbuka. Tadi kata beliau, apa kuncinya orang itu untuk mendapatkan ilmu? Kuncinya seseorang untuk mendapatkan ilmu dikenal dari husnul su'al wa husnul isra'. Dimulai dari pertanyaan yang sopan, yang baik, yang memang lillahi ta'ala, bukan untuk menyinggung, bukan untuk mencari celah, bukan untuk mencari kesalahan. Yang kedua, husnul isra', mendengarkan dengan baik. Bukan mendengar tetapi dalam hatinya saya ingin mencatat apa yang kesalahan dan kekeliruan. Na'udzubillah. Wa ma ju'ilat mafatiha wa ma ju'ilat mafatihu lah wallahu min wara'i tawfiqihi wa 'adlihi lahul mulku wa lahul hamd wa lahul ni'mat wal fadl la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan juga untuk berusaha mengetahui apa-apa yang Allah jadikan sebagai kuncinya, dan wallahu min wara'i tawfiqihi wa 'adlihi, dan Allah azza wa jalla wa min wara'i tawfiqihi wa 'adlihi Allah azza wa jalla wallahu, sepertinya ada yang menjawab. Baik. Wa ma ju'ilat mafatihu la mafatihu la wallahu wa min wara'i tawfiqihi wa 'adlihi lahul mulku wa lahul hamd. Dan Allah azza wa jalla maha pemberi taufik dan juga keadilan, kepadanya atau baginya lah segala kekuasaan dan segala puji. Lahun ni'mat wal fadl, baginya segala kenikmatan dan keutamaan. La yus'alan ma yaf'aluhum amma yaf'aluhum yus'alun. Tidak akan ditanyakan apa, tidak boleh menanyakan apa yang diperbuat oleh Allah, dan kita yang akan ditanya. Ini barakallahu fikum miftahul jannah, pembahasan tentang miftahul jannah, la ilaha illallah. Dan juga kita mendapat beberapa faedah mafatih al-khair wa syar, kunci-kunci kebaikan dan kunci-kunci kesesatan. Barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana miftahan lil-khair miglaqan lil-syar wa an yaftaha lana kulla khair wa an يغلق وأن يغلق عنا كل شر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته